الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، الحمد لله إخوانا في الدين حفظنا وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifat salat Nabi alaihissalatu wassalam dari kitab karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai pada pembahasan Al-Fatihah. Dan kita telah sebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu rukun yang harus dibaca, dan ini mutlak baik bagi imam, makmum maupun munfarid. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya Al-Fatihah hendaknya demikian dibaca bagi setiap orang yang salat. Dan kita telah sebutkan pula pembahasan tentang bagaimana jika makmum berada pada salat jamaah yang disitu jahriyah, yang disitu salatnya adalah salat jahriyah, mendengar bacaan imam. Dan telah kita sebutkan bahwasannya yang bagi yang kuat bahwasanya seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah ini berdasarkan yaitu keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La salata lam yaqra' bi Fatihah kita tiada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah." Ini umum, lima bagi siapa saja. Ini umum. Demikian disebutkan dalam lafaz hadis lain, "La tujzik salatun." Bahkan sampai dikatakan la tujzik, tidak sah salat seseorang di malam yang rabi umil Qur'an, maka makalah juga berkelam. Bagi siapa yang tidak membaca umul Qur'an, itu Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman. Begitu pula dari yang kedua yang menguatkan hal ini adalah bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengimami, kemudian beliau mendengar ada suara remang-remang atau suara apa samar-samar di belakang beliau. Mereka membaca bacaan Al-Qur'an. Maka kemudian selesai salat Rasulullah SAW bertanya, "La'allakum taqra'una qalba imamikum?" Mungkin ada dari kalian yang membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am. Kami menjawab ya. Qala maka Rasul mengatakan, "La taf'alu, jangan kalian lakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha." Karena sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Hadis yang lain disebutkan oleh Imam Muhammad Abu Dawud sendiri. Ini dua dalil paling tidaknya yang menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah tetap diwajibkan meskipun bagi seorang makmum. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah atau qira'atul lahu? Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Dia dengar, tidak perlu dia baca lagi. Apalagi dia sudah mendengarkan Al-Fatihah dari imamnya. Ini hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hari yang kedua, hadis ini hadis yang baik, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kemarin telah kita sebutkan bahwa hadis ini lemah dikarenakan di dalam perawinya ada sanadnya terdapat Jabir bin Yazid al-Ju'bi. Dan dia ini sedang dhaif, sangat lemah, bahkan sulit dibuktikan. Dan dia dituduh berkeyakinan dengan keyakinan rajah, takayyuh, syiah. Dan ini masyhur di kitab Fathul Rijal, kitab-kitab para perawi, bahkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Bisa dibuka, bisa di Muqaddimah Sahih Muslim. Ada Imam Muslim memiliki kitab Sahih Tebal, Dan itu sebelum masuk kita beli iman, imam muslim memiliki mukaddimah. Mukaddimah saya muslim. Yang ini tidak ada pada saya Bukhari. Saya muslim ada mukaddimahnya, di mana di situ disebutkan riwayat itu harus dari orang-orang tsiqah, dan ditinggalkannya riwayat orang-orang lemah dan seterusnya, termasuk ketika sampai pada pembahasan ini, Jabir bin Yazid al-Juhri. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar. Maka yang benar adalah saya dapat yang mengatakan tadi Al-Fatihah dibaca dan wajib meskipun bagi makmum, meskipun bagi makmum pada sholat-sholat jariyah berjamaah. Hanya saja hendaknya makmum membaca sirriyah pelan agar tidak mengganggu sampingnya yang membaca dengan pelan. Dan ini pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan banyak dari para ulama saya rahimahullah ta'ala. Saya maksud Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan hanya makmum membaca pada salat-salat sirriyah, adapun pada salat jahriyah tidak. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i ta'ala dan disebutkan pada Al-Bukhari dan Al-Bukhari. Bahwasanya Al-Fatihah tetap dibaca mutlak pada salat jahriyah maupun salat jahriyah. Namun ini yang jelas tidak sahih. Bahwasanya Al-Fatihah mutlak diwajibkan baik pada imam, munfarid yang salat sendiri maupun makmum, dan itu mutlak pada salat jahriyah maupun jahriyah. Saya yang berikutnya, kita bahas di sini, disebutkan oleh beliau satu pembahasan terakhir. Apakah yaitu dalam tentang membahas Al-Fatihah ini, apakah mutlak semua orang ketika tidak membaca Al-Fatihah tidak dianggap rakaatnya, ataukah di sana ada pengecualian? Maka penulis di sini mengatakan waqad qutu al-fatihatu 'anil ma'mumi idza adraka al-imama wa qafa qawta raq'ati in qara'aha. Gugur Al-Fatihah itu kapan? Gugur dari makmum yang masuk mendapati imamnya sedang rukuk atau sedang berdiri namun khawatir saya terlambat. Mendapatkan imam waqafa qawta raq'ah in qara'ah. Dia khawatir kalau dia membaca Al-Fatihah dia ketinggalan imamnya keburu ikhtidal. Misal contohnya Al-Ibri Kahu Rafi'an. Dia seorang makmum mendapatkan imamnya sedang rukuk. Au Ubay rukuk atau menjelang mau rukuk. Rawa Al-Bukhari an Abi Bakrah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Bakrah. Dan Abu Bakrah ini namanya Mufad Ibn Harith. Dan perlu diingat, Abu Bakrah dari sahabat jelas adil, terpercaya, tepat dan diterima riwayat. Karena keyakinan Al-Sunnah adalah kullu sahabat yang dulu. Semua sahabat diterima, terpercaya riwayatnya. Tidak ada seorang pun sahabat yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Adapun tabaqat, tahapan dan jenjang yang di bawah sahabat, di sana ada yang namanya Nufayt Ibn Harith, tapi bukan Abu Bakrah. Dan dia doi, ya, lemah dan tidak bisa jadikan itu. Ada pun Nufayt Ibn Harith yang sahabi, tingkat di atasnya, maka jelas ini seorang sahabat yang bersahabat Rasul dari Rasulullah SAW. Dan ini hadisnya. Suatu ketika Abu Bakrah menceritakan annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dirinya pernah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk salat berjamaah, wa huwa raqi' dalam keadaan Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam sedang posisi rukuk dan Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam sedang sebagai imam. Fa raka'a qabla an yadkhula ila shaf. Maka Abu Bakrah pun rukuk dahulu sebelum masuk ke dalam shaf. Rukuk kemudian berjalan sampai masuk shaf dalam keadaan sambil rukuk sambil jalan. Pada kala zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Nabi menasihatinya mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahimu semangat, yakni disebutkan oleh para ulama agar tidak terlambat. Kecuali karena udzur. Udzur karena ya, sesuatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan zada sallallahu alaihi wasallam. Seperti di sana ada beberapa, misalnya seorang mulut. Maka Rasulullah SAW mengatakan sabda bil falah, mulailah dengan kamar mandi. Kalau misalnya antri gimana sampai habis? Iya. Daripada seseorang tidak salat atau tidak tidur salatnya atau rekan perkara yang lain. Misalnya seperti beberapa yang sifatnya tidak terduga, dijadikan dan bukan jadi kebiasaan ataupun hal yang misalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan zada Allah yarfa', semoga Allah menambahimu semangat, wala ta'ud, dan jangan kau ulangi, yakni jangan kau ulangi masuk terlambat dalam keadaan salat sambil rukuk, berjalan sambil rukuk. Rasulullah SAW berpesan kepadanya agar jangan mengulangi saya terburu-buru masuk dalam keadaan rukuk dulu kemudian berjalan masuk salat. Namun dengan tenang masuklah ke shaf barulah ikuti. Sementara sahabat ini rukuk sambil berjalan. Hadis ini tidak dijelaskan lebih, namun ini insya Allah sudah dipahami. Kenapa dijadikan dalil dalam paham saya dalam membaca ini? Bahwasanya seseorang boleh langsung rukuk tanpa membaca Al-Fatihah. Dapat imam yang rukuk, maka dia pun dapat satu rakaat. Di mana tidak disebutkan dalam hadis apakah sahabat ini perlu mengulangi salatnya atau tambahi rakaatnya. Namun cukup dan terhitung. Dan yang jadi dalil jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasannya yaitu Al-Fatihah dalam keadaan seperti ini gugur. Dan bahwasannya rakaat itu dijumpai minimalnya dengan seorang rukuk mendapatkan rukuk imam. Jadi benar ini. Termasuk diantaranya adalah dari istibatan. Rokaat, satu rokaat ada kaitannya dengan kata rokaat yang jauh ruku, maka tidak terhitung satu rokaat jika ketinggalan ruku. Jadi itu adalah silap yang terulang. Ada yang mengatakan asal dapat Al-Fatihahnya, ada yang mengatakan asal dapat rukunya imam, ada yang mengatakan asal dapat sujudnya imam. Ini ini lemah, namun yang benar pendapat ulama asal dapat rukunya imam. Sampai-sampai hari ini masyhur ma'ruf di kalangan sahabat, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu bela-belain rukuk sambil jalan. Kenapa kok sampai rukuk harus sambil jalan? Supaya dapat rakaat. Supaya dapat rakaat. Dan ini masyhur di kalangan sahabat. Allah alam sahabat dari Rasulullah. Sehingga mereka memahami dan mengetahui kalau rakaat itu terhitung dengan dapatnya rukuk bersama imam. Maka sahabat Abu Bakar rukuk dulu. Dapat bersama imam. Jalan sambil rukuk masuk shaf. Dan ini diingatkan Rasulullah SAW. Ini keliru. Zadakallahu khairan. Semoga Allah menambahi rumah. Jangan lagi terlambat. Wala ta'u. Dan jangan kau ulangi rukuk sambil jalan. Akan tetapi tidak diperintahkan untuk menambahi atau mengulangi sholatnya oleh Rasulullah SAW. Syahidnya, bahwasanya seseorang diwajibkan membaca Al-Fatihah dan itu rukuk, namun dikecualikan seorang mahbub yang mendapati imamnya rukuk dan dia khawatir hilang rukuknya imam. Bagaimana hilangnya? Ketika imam sudah mengangkat punggungnya sembari mengatakan sekali Allah liman hamidah. Karena ucapan sekali Allah liman hamidah nanti akan dicatat kapan diucapkan, itu kedudukannya sama dengan takbir untuk intikal, takbir takbir perpindahan. Selain takbir perpindahan, maka takbirnya diucapkan sambil bergerak. Yani Allahu Akbar dari berdiri mau rukuk, dari berdiri mau sujud, Allahu Akbar dari sujud mau bangkit, Allahu Akbar. Dan sami Allahu liman hamidah, Nabi mengucapkannya inna yaqfa'u sulbahu minar rukuk, ketika mengangkat sulbinya dari rukuk. Maka ketika imam mengangkat dan mengatakan Allahu liman hamidah, dia tidak dapat rukuk. Dia tidak dapat rukuk dan tidak dapat rukaan. Maka ketika dia ikuti, dia tambahkan lagi rokaatnya tertinggal. Dan ada pun seseorang mengetahui imamnya ini kira-kira rukuknya lama, ya, tenang, tidak cepat terburu, atau posisi imamnya saya baru saja rukuknya, atau di akhir posisi berdiri. Ketika dia masih sempat membaca Al-Fatihah, hendaknya dia baca Al-Fatihah. Tetap uang sepatu bertambahlah imammu, maka kita baca Al-Fatihah. Meskipun imamnya rukuk, ayo. Meskipun imamnya rukuk, karena dipentingkannya dan diutamakan Al-Fatihah. Kecuali seorang khawatir tertinggi dalam rukuknya, maka seorang langsung segera mengikuti rukuk, tentunya dengan takbir. Satu kali takbir boleh, dan dua kali pun. Satu kali takbir boleh, asal satu takbir dia niatkan takbir ihram. Allahu Akbar, langsung rukuk. Dan bukan takbirnya takbir rukuk. Kalau takbirnya takbir rukuk, satu kali tidak sah salatnya. Karena jumhur pandangan takbir ihram harus. Maka dia katakan Allahu Akbar, takbir mulai salat, langsung dia ikuti rukuk. Seperti ketika dia imamnya sujud, tidak dia ikuti rukuknya, istijadahnya, langsung dia takbir satu kali, Allahu Akbar, langsung sujud. Maka takbir satu kali ini dan takbir satu ihram, pembuka salat. Ada pun dia Allahu Akbar satu kali untuk takbir rukuk, tanpa takbir ihram tidak sah salatnya. Dan yang ketiga, dia boleh untuk membaca dua kali Allahu Akbar takbir ihram, kemudian Allahu Akbar takbir kedua untuk rukuk. Dan ada pun yang pertama, membaca satu kali takbir ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dengan sanad yang sahih ya. Dengan kami, sahabat Abdullah bin Umar membaca takbir untuk rukuk langsung satu kali dan tidak dengan dua kali takbir. Namun boleh dan sebenarnya beliau mengatakan takbir oleh kami yang pertama Allahu Akbar yang wajib pakai rukuk. Ada pun takbir yang kedua Allahu Akbar untuk rukuk, maka ini sunnah. Sebab kenapa? Orang yang sudah tertinggal gerakan imam itu tidak diharuskan untuk mengikut gerakan-gerakannya, tapi cuma mengikuti saja gerakan imam. Misalnya imamnya sedang sujud, kita cuma cukup satu kali takbir ihram, Allahu Akbar, langsung ikuti sujudnya. Baik. Dan tidak disunahkan dalam hal ini untuk kemudian rukuk, kemudian istijadah, kemudian nanti selip-selipan dengan imam. Namun langsung dia ikuti imam. Insyaallah sudah tentang perkara Al-Fatihah. Beliau sebutkan di sini pengecualian kapan seseorang diperbolehkan tidak membaca Al-Fatihah dan dianggap sah rakaatnya. Ini ketika masuk dan menjumpai imamnya rukuk dengan hadis Abu Bakrah yang baru saja kita baca. Selanjutnya kita beralih pembahasan. Jadi selesai dari pembahasan Al-Fatihah dan berikutnya adalah berganti pada pembahasan berikutnya. Tsumma yaqulu idza intaha min al-Fatihah amin. Kemudian dia mengucapkan apabila selesai membaca Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah terakhir adalah walaqali. Maka dia ucapkan amin. Yarfa'u biha sawtahu fil jahriyah in kana imaman. Disebutkan oleh beliau, dia mengeraskan suaranya pada salat-salat jahriyah apabila dia sebagai imam. Dan yang lain nanti akan disebutkan ini juga. Wajah harus dia makmum, aidan dia juga mengatakan dan makmumnya juga mengeraskan. Dan ini ada pembacaan khilaf di sini. Kita akan baca dulu hadisnya. Seseorang dalam salat disyariatkan untuk membaca amin setelah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Adapun bagi imam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala, rawahu Abu Dawud an Waqil ibn Hujr, dari sahabat Waqil ibn Hujr. Dan ini yang pasti. Adapun yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka ini baik apabila berseliri ya, bukan karena Abu Hurairah namun karena sanadnya. Dan ini sahih dari hadis Waqil ibn Hujr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Qala, berkata sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdali qala amin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kebiasaan kalau disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Dahulu Rasulullah SAW demikian, ini menunjukkan alat istimqa, kebiasaan. Dahulu Rasulullah SAW biasa apabila membaca walam dhali selesai dari Al-Fatihah, qala amin, beliau mengatakan amin. Wa rafa'a biha sawtah, dan beliau angkat suaranya. Dan beliau angkat, beliau tinggikan suaranya. Artinya terdengar jahriyah, terdengar oleh orang-orang suara beliau alaihi salatu wassalam. Wa rawahu bi nahwi at-Tirmidzi. Ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan yang kemana ini? Dari yang semua sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat beliau. Hadis ini yang jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, yaitu walam dhalin. Kemudian bagaimana dengan makmum? Sebab sebagian ulama di sana ada yang mengatakan, baik, iya, amin ini dibaca, tapi dikeraskan cuma oleh imam saja. Tapi makmum tidak. Dan itu salah satu riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua riwayat, namun salah satu disebutkan, dipikirkan, yaitu imam saja yang mengeraskan, makmum saja. Dan yang lainnya, beliau mengatakan, dikeraskan semuanya. Dan ini yang benar. Dan ini apa? Makmum juga mengeraskan amin. Wa fi sahihain dalam hadis Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza amana al-imam fa amminu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin pula. Maka di sini hadis muttafaq alaihi Bukhari Muslim, dan ada beberapa permasalahan dalam. Yang pertama, tadi telah kita sebutkan, si syariatkan yang membaca amin pada imam. Dan itu jadinya hadis wa'ili menunjuk riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang kedua, disyariatkan yang membaca amin bagi makmum. Berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Dan kemudian, permasalahan yang berikutnya, kemudian kapan membacanya, ya, tentang yaitu amin yang makmum ini. Di sana telah disebutkan sejumlah qaul oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Yang baik, alhamdulillah, yang dilakukan oleh jamaah dan kebanyakan kita, bahwasannya ucapan amin itu adalah bersamaan antara makmum dengan imam, antara makmum demikian pula dengan imam. Di mana hal yang demikian disebutkan bersamaan dengan takmir malaikat, maka bersama antara imam dengan makmum menghaminkan doa, yaitu dalam Al-Fatihah yang terakhir ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ucapan amin adalah menghaminkan doa setelah selesai daripada bacaan doa pada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, makmum maupun imam membaca bersama ucapan amin ini. Demikian pula alasan yang kedua di sana disebutkan bahwasanya di dalam sebuah hadis disebutkan, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'min al-malaikah dzikra lahu ma taqaddama min dzalik. Apabila imam itu mengucapkan amin, maka demikian kalian ucapkanlah amin. Dan sesungguhnya barang siapa yang mencocoki ucapan aminnya dengan ucapan amin yang malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis dalam Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah. Maka ini menunjukkan disyariatkannya dan fadilahnya mengucapkan amin. Mengucapkan amin ini. Dan ini yang benar. Dan sebagian yang berpandangan tidak di membaca amin diriwayatkan oleh dari Imam Malik, oleh Al-Ibn Rajab, imam tidak mengucapkan amin. Dan sebagian yang lainnya juga mengatakan imam memelankan saja namun dengan pelan suaranya, wasaqaba biha sawtah, memelankannya. Ini riwayat Jaz, memiliki riwayat-riwayat ini. Dan yang benar riwayat tadi. Sahabat dua ini berhujat menceritakan karena Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW apabila membaca wala sawi, qala amin wa rafa biha sawtah, mengucapkan amin dengan mengangkat suara beliau. Ini imam. Begitu pula makmum membaca bersama dengan bacaan imam. Kalau ada yang mengatakan, kan di dalam hadis disebutkan idza ammana al-imamu fa amminu, kalau imam sudah ammana, itu kan bentuknya fi'il madhi, past tense, sudah berlalu fi'il madhi, berarti setelah imam baru baca. Tidak, kita jawab dalam bahasa fi'il madhi bisa digunakan pada yang lalu atau sesuatu yang nyaris dan tidak dilakukan. Dan ini banyak contohnya dalam iqamat. Qad qamat as-salat, qad qamat as-salat, tunggu qamat, telah ditegakkan salat, telah ditegakkan salat, maksudnya salat akan ditegakkan, salat hampir ditegakkan. Demikian pula ketika seorang wudu, ayatnya ya ayyuhallazina amanu idza qumtum qumtum, jika kalian sudah berdiri, sekarang begini, jika kalian sudah mendirikan salat, idza qumtum ila salat fakhiru wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi rukukum wa arjulakum wa arjulakum ila al-ka'bayn, maka basuhlah wajah kalian dan sesuai dari wudu. Para ulama sepakat kalau wudu sebelum salat sudah selesai, padahal disitu disebut idza qumtum ila salat, kalau kalian salat maka wujudan, bukan maknanya kemudian setelah salat baru wudu. Seperti yang dipahami oleh sebagian ulama ya, Ibnu Hazm memahami ayat juga idza qara'tal qur'an fasta'in billah minasyaitanir rajim, kalau engkau membaca Al-Qur'an, kalau engkau sudah membaca Al-Qur'an, karena disebut idza qara'ta qara'at, itu fi'il madhi sudah lewat, yaqra'u itu sedang dan akan terjadi, iqra' sekarang perintah fi'il amr, tapi kalau qara'a ini sudah terjadi, fa idza qara'ta, kalau engkau sudah membaca Quran, fasta'idillah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan tertentu. Maka dijawab seperti tadi, terkadang fi'il madhi itu digunakan untuk perbuatan yang hampir. Maka itu maksudnya adalah apabila engkau nyaris atau hampir membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang dimaksud. Begitu pula di sini. Ketika imam sudah hendak mengucapkan amin, waladhali, mau mengucapkan amin, maka makmum bersama-sama membaca dengan imam, dan demikian diharapkan apabila mereka bersama mengaminkan doa yang mereka panjatkan dari Al-Fatihah, mereka aminkan dan bersesuaian dengan malaikat, maka menjadi fadilah dan termasuk diampuni kita usaha mereka. Begitu pula tentang perkara bacaan amin ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, amin maknaha Allahumma istajib. Makna amin adalah ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ini maknanya amin. Jadi ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Jadi ini yang benar. Amin maknanya adalah Allahumma istajib. Kebanyakan ulama mengatakan amin maknanya itu ya Allah kabulkanlah. Sehingga ketika seseorang berdoa diaminkan, ya Allah kabulkanlah. Allahumma istajib. Dan ini dalam Al-Fatihah kita berdoa, minta petunjuk, minta hidayah, di jalan yang lurus. Karena itu seorang Muslim dikirakan untuk membaca terus. Sholat senantiasa diwajibkan apa sih selama akal dia masih ada, masih sadar. Apakah posisi berdiri, atau tidak bisa berdiri sambil duduk, atau tidak bisa duduk sambil berbaring, atau selama latihan. Maka dia tetap membaca, dan dari antara bacaan salat dia yang wajib dan harus adalah Al-Fatih, dan dia antara kandungannya doa ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Disebutkan dalam ayat yang lain, siapa orang-orang yang Allah beri nikmat, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, jalannya para nabi, jalannya para sahabat, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan orang-orang salih. Siddiqin, seperti Abu Bakar Siddiq. Dan juga para sahabat yang lain. Dan termasuk juga syuhada, termasuk Umar bin Khattab yang wafat ditusuk ketika sholat subuh. Yang imami sholat subuh. Istiqam Abu Yuhu Majisi dari Ilah. Dan ini di Iran. makamnya Abu Lulu Al-Madisi ini dibangun Mekah sekali. Dan itu di Kaburo ya, mau menuju makamnya Abu Syuja'ah, bapaknya pemberani. Dan mereka sangat memuji dan mengidolakan Abu Lulu Al-Madisi. Dan dia seorang Persi. Dan dulunya memang daerah sana Asia, orang bebas menyerang ataupun daerah kita sana, dulunya adalah kerajaan Persi di Indonesia. Dan mereka memuji beberapa orang yang dari Persi, Abu Lulu Al-Madisi, begitu pula Muhammad Salman Al-Harisi, karena dari Persi, Al-Haris. Begitu pula lebih mengunggulkan Hussein, cucunya Rasul, anaknya Ali bin Abi Thalib dibandingkan Hasan. Kenapa? Padahal Hasan lebih tua. Dan punya fadilah banyak juga. Karena Hussein di antaranya memiliki darah keturunan Persi, artinya beristri di antara istrinya yang banyak, yakni Hussein menikahi wanita Persi. Sehingga di antara anak-anak keturunannya yang mereka anggap Al-Bait, ada anak-anak keturunan berdarah Persi. Dan Allah SWT dan ini beberapa hal tentang Rasul. Disebutkan di sana jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang telah berinikmat. Mereka para sahabat, para nabi, para salih, ada itu salih. Jadi tentang itu dia ingin melontohi. Dan bukan jalan yang orang-orang yang dimurkai. Yaitu disebutkan dalam riwayat ini, Al-Yahud. Umul Mahmudu Ali. Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wan Nasara Humudullah. Disebutkan dalam riwayat ini, biasanya saya balik. Rasul mengatakan, dan Nasara, mereka yang terbesar. Golongan Yahudi, mereka tahu ilmu. Namun berapa banyak amalan mereka tinggalkan. Berilmu namun tidak mau mengamal. Bahkan sekian nabi mereka hina, mereka ejek dan mereka rendahkan. Bahkan sebagian nabi mereka bunuh. Ya. Nabi baik, sebagian nabi. Ya. Dan bagaimana sikap mereka kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Dan Harun, Zakaria, ya. Tentu. Sampai disebut karena tiga kali ini sempat mereka sakit dan seterusnya. Dan sebaliknya Nasara, mereka bersemangat beramal, melakukan amalan-amalan, namun hanya mengikuti para pendahulu mereka. Beramal namun tanpa ilmu. Dan ini disebutkan dalam Al-Islam, minta bimbingan kepada jalan yang lurus, yaitu dengan mencontoh ittiba mengalami sunnah Rasulullah SAW dalam hidup dan ajaran para sahabat beliau dalam para nabi dan sebagainya. Dan sebaliknya muqalafatu ashabi ini menyelisi jalannya orang-orang yang sebinasa. Dan dulu di awal Islam, ketika Islam masih lemah, Rasulullah SAW banyak lebih mencocokkan Yahudi dan Nasrani daripada musyrikin penyembah berhala. Rasul lebih suka mencocokkan Yahudi dan Nasrani dibandingkan musyrikin penyembah berhala. Namun setelah Islam menguat, Rasul menyelidiki seluruhnya. Di antara contohnya ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul mendapati orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, hari Asyura. Rasul bertanya, ini hari apa? Kalian berpuasa. Mahadha yawma ladzi tasumuna fihi. Mereka mengatakan, hadza yawmun 'adzim. Ini hari besar. Allah selamatkan Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah selamatkan Bani Israil. Musa dan Bani Israil. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentara. Panasun untuk Allah Ta'ala. Kami pun berpuasa 10 Muharram untuk bersyukur. Dalam hal ini Rasul mengatakan, idza nahnu ahaqqu bi Musa minkum wa qama khalaqa. Kalau begitu kami lebih berhak, lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa'amara bi siyami, maka Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk puasa 10 Muharram. Dan itu wajib sebelum disyariatkan yang puasa Ramadan. Dulu awalnya puasa belum ada puasa Ramadan. Sehingga puasa Asyura awalnya itu wajib. Kemudian setelah ada Ramadan, baru dijadikan sunnah. Siapa yang ingin puasa silakan, yang tidak silakan. Namun pertama kali diperintahkan dengan itu. Mencocok. Dan dulu Yahudi puasa, muslim juga puasa. Dan banyak mencocok. Begitu pula kiblat mereka ke Baitul Maqdis, kita juga. Berapa tahun Rasulullah SAW sholat menuju Baitul Maqdis. Bahkan Ka'bah di depannya. Waktu ketika di Mekah tidak sholat menghadap Ka'bah. Namun menghadap apa? Baitul Maqdis. Dan ini masyhur, menyelisi kaumnya, mungkin ke sini. Dan lebih banyak ke Yahudi dan Nasara. Mereka pemilik ahli kitab dari Allah sendiri. Namun belum. sampai demikian penguat-muat dan adanya syariat perpindahan kiblat menuju Ka'bah. Sampai ada menyelisih Yahudi, kalau aku menjumpai tahun depan, lah aku menetapi, aku akan puasa tanggal 9-nya. Namun Rasul saya wafat dahulu, dan ini berlaku di sunnah dan seorang puasa 9 bersama dengan 10 Muharram. Kembali ke permasalahan ini, maka dahulu demikian ini, seseorang ketika minta doa kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ini selain doa juga ada konsekuensinya, ada sebab-sebab yang harus diraih. Di antaranya mengikuti ucap jadu. Kalau kalian tidak ada Rasul, kalian akan dapat hidayah, mengikuti jalan Rasul, mengikuti jalan para sahabat, dan mengikuti jalannya selain. Dalam hal yang menjadi khusus pada mereka. Adapun yang menjadi bukan menjadi syiar dan keputusan mereka tidak mengapa. Orang dalam masalah teknologi, apakah dalam yang lain, tidak menjadi masalah. Namun hal yang menjadi syiar dan keputusan mereka ini dilarang. Rasul mengatakan, man tasyab bahadu qawmin Allah. Dia akan menyerupai suatu kaum, dikhawatirkan dia termasuk dari mereka. Mengagungkan. Yang namanya kemiripan dohir, itu akan mendorong kepada keterikatan kasih juga. Misalnya ketemu di jalan. Sama-sama ada yang motor TV juga. Ya. Yang ada di TV, dari depan. TV. Ada ramah. Pertama. Kalau motor mogok di jalan, sama-sama TV, kita jalan. TV-nya berhenti. Mengenapa, Mas? Dorong. Kenapa? Karena sama-sama. Kenapa? Dalam bekerja. Ketemu komunitas. Kayak gue di luar. Atau sama. Ya, pakaiannya. Sementara ketika berbeda dan berbeda, itu akan menjaga kita. Seorang pakai saya pakai begini, mau masuk diskotik. Jadi, masa pakai-pakai seperti ini. Itu ada yang harus pakai. Kemudian baju yang macam-macam dulu masuk diskotik saya. Ini menjaga. Maka disebutkan para ulama penting dua-duanya itu. Dan sebenarnya disebutkan kalau Yahudi mementingkan lahiriah, Nasrani mementingkan yang penting itu batinnya. Yang penting batinnya isinya itu luarnya yang besar. Dan Islam mengajarkan dua-duanya. Dua-duanya penting. Islam yang sempurna. Dan siapa punya kita bantah. Lalu ketika sebenarnya ulama mengatakan yang penting itu jauhan isinya, bukan mahar, bukan penampilannya. Baik, memang isi itu penting, akhirnya itu penting. Namun yang luar juga tidak disediakan. Dan dia sebutkan siapa yang mau membeli jeruk tanpa kulit. Meskipun yang pentingnya isinya. Jeruk itu kan yang penting manis. Yang penting seger. Tapi dijual jeruk tanpa kulit. Siapa yang mau? Maka kulit ini menjaga. Ya pakai yang kita, pakai yang semua dan sebagainya. Menjaga. Dan itu semua seperti kesempurnaan ajaran Islam. Kembali ke sini. Amin. Minta diluarkan amin. Minta dikabulkan. Minta doa ibadah surat al-Mustafi, surat al-Nabila Nanta, alaihul mumpudu alaihul al-Sali. Amin. Dibaca ini. Jadi ini maknanya, ya Allah, kabulkanlah. Bahwa ismu fi'li amrin bima'an tadi. Maka ini sebuah isim. Fi'il amr. Isim dia, amin. Namun bermakna seperti fi'il amr perintah. Dan ketika berdoa seseorang kepada Allah, meskipun bentuknya fi'il amr, namun tidak menjadi masalah. Dan bahkan itu yang Allah sukai dan Allah perintahkan. Sebab Allah tidak bisa diperintah oleh siapapun. Yang namanya fi'il amr ini, terkadang ada dari yang, ya, kalau bahasa kita perintah ya. Tapi ini fi'il amr ini mencakup, ya, banyak dari yang tinggi, dari yang bawah, dari yang utama, dari yang bawah, yang ke atas. Bahkan sebaliknya ketika orang berdoa kepada Allah dengan bentuk, ya Allah, kabulkanlah doa saya jika engkau berkenan. Ini justru dilarang. Dalam hadis disebutkan, ya, jangan seseorang kalian kalau berdoa mengatakan, Allahumma, ya, kabulkanlah demikian, insya, kalau anda ingin, kalau engkau ingin, kalau engkau berkenan, ya Allah, maka demikian berkenan. Fajidzimu doa. Anda ya iya pastikan doanya. Ya Allah, Allah masjid, ya Allah sembuhkanlah. Inna kanta syafi, bukala yang maha penyembuh. La sifari, la sifab, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Ya Allah sembuhkanlah, Allah masjid. Doa biasa. Allahumma yasir amri, ya Allah mudahkan urusanku. Allahumma rizukni, ya Allah berikan rezeki kepada aku. Biasa, tidak usah. Allahumma rizukni, insya, ya Allah berikan aku rezeki. Jika engkau ingin, ya Allah, jika engkau demikian. Pastikan doanya. Dan ini karena tuntunan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain kecuali kita kami nawaitana. Dan di sana ada pembahasan tersendiri tentang adab-adab doa. Seseorang mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. yang mengabulkanlah ketika dinyatakan seperti ini. Dan seseorang membaca amin dengan dipanjangkan alisnya dan dengan dipanjangkan lidahnya. Amin. Dan seseorang ketika membaca beberapa yang keliru, ini bisa salah paham, bisa salah makna. Di antaranya, budi ya? Bukan. Jangan-jangan kita lagi jalan begitu saja. Tapi kita akan sebutkan bagaimana ucapan amin yang benar. Bukan amin, bukan amin, bukan amin juga bukan. Namun amin. Insyaallah kita akan melanjutkan sedikit pada ada insyaallah tidak ada langkah selanjutnya ada. Kayak tadi kita sebutkan bacaan amin yang ini maknanya mohon agar dikabulkan dalam doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang membaca dengan dipanjangkan alifnya, kemudian mimnya juga dipanjangkan, tanpa tasdid, tanpa dijobel mimnya. Ketika seseorang membaca tasdid mimnya itu salah. Karena ini bermakna, ya ini orang-orang yang aman seperti disebutkan dalam ayat amin dan baik. Orang-orang yang baik datang dengan aman, bukan demikian, bukan orang tertentu, namun sedang minta dijamin. Kalau dipanjangkan alifnya, dipendekkan lidahnya, amin, artinya fi'il amr, perintah, berimanlah. Jadi kata ini amanah, ya amanah atau amanah yu'min, amanah yu'min, beriman. Fi'il amarnya amin. Ya, seperti dalam ayat wa ila amin. Ketika ada orang tua yang mengingatkan anaknya dengan kisah-kisah terdahulu yang baik yang benar, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sang anak justru melupakan hari pembalasan nanti tidak ada yang disebut diceritakan dalam Al-Quran. Ya, dan keduanya mengatakan kepada anaknya, wailaka amin, celaka engkau, beriman, amin. Dengan panjang alifnya, pendek mimnya, amin. Kalau sebaliknya yang panjang mimnya, alifnya pendek, amin, amin. Itu adalah orang yang amanah. Orang yang amanah. Dan julukan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang amanah. Orang yang dapat diserai urusan. Amin. Ini. Maka seorang tidak membaca dengan amin. Tidak membaca dengan amin. Tidak juga amin. Ini yang tidak. Namun amin biasa. Ini bacaan dan ini maknanya doa. Kemudian wajah jangan dilihat makmum aidan. Dia juga mengatakan selain yang mengharapkan amin adalah imam, makmum pun juga mengharapkan bacaan amin. Rawa Ibnu Majah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan tarakanna tudami. Orang-orang sudah meninggalkan ucapan amin. Karena Rasulullah SAW tidak kala gairul maghdubi alaihim, gairul maghdubi alaihim walabdali, kala amin. Pada dahulu Rasulullah SAW apabila beliau membaca setelah Al-Fatihah, gairul maghdubi alaihim walabdali, beliau mengatakan amin. Hatta yasma'aha ahli shaffil awwal, fayartajju minal masjid. Sampai didengar oleh shaff pertama, yakni bacaan Rasulullah SAW, menunjukkan bacaannya ini keras, orang lain dengar, tapi juga bukan teriak, karena kalau teriak wah, bukan hanya sok pertama yang dengar, sampai sok paling belakang dengar. Jadi menunjukkan wasati yang tersenyum, dalam artinya dikeraskan, tidak ciri ya, jahat, namun juga didengar oleh orang-orang, yaitu sok terutama sok pertama. Dan bayar tajudian masjid, dan bergemalah masjid, ketat dengan suara mereka amin, ya, amin surat. Maka jamaah mengikuti bersama dengan bacaan aminnya imam, demikian pula diterangkan. Tapi inilah mewakili dalam kitab inilah mewakili memangnya. An apa disebutkan dari surah tadiin apa Allah Allah Taala kal mulai para sahabat beliau mengatakan adrabtu min ataini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid. Aku pernah mendapati 200 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dari kalangan tadi. Aku pernah mendapati 200 orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Idza qala al-imam wala dhalin, apabila imam mengatakan wala dhalin, sami'tu lahum hajjatan li amin. Aku mendengar suara gemuruh mereka dengan amin. Jadi makmum para sahabat itu juga baca keras. Tidak seperti sebagian ulama yang berpendapat bacaan keras hanya untuk imam. Jadi makmum pelan. Sebaliknya ada yang sebaliknya. Yang keras itu makmumnya, imamnya khotobahnya sautah, memelankan suaranya seperti juga. Pandangan demikian. Bahkan namun riwayatnya sehat tadi. Ini bahaya lemah meneliti yang lainnya. Bahkan meneliti sekian orang yang mengatakan dari mulai. Dan begitu pula bahkan dibutuhkan sejumlah Ibn Rajab melukirkan imam lain berpandangan imam tidak baca amin. Maka yang benar tadi semua yang baca dan dikeraskan. Warawa Abdul Razak dan Abdul Razak meriwayatkan An-Ata' juga dari Allah rahimahullah ta'ala. Qala kuntu asma'ul al-a'immata yakuluna ala isri umul Qur'an amin. Aku telah mendengar para imam-imam mereka berkata, seusai, selepas membaca umul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, mereka mengatakan amin. Hum anfusuhum wa man wara'ahum, yaitu mereka sendiri yang membaca, imam membaca keras, aku dengar sendiri, wa man wara'ahum, dan juga orang-orang yang di belakang mereka, di belakang para imam. Hatta inna lil masjid ila lujjah, sampai di masjid ini terdengar, ya, semacam suara murid, namun ini tadi dikeraskan bacaan, dan namun tidak sampai tingkat itu apa teriak yang berlebihan. Dan Rasulullah mengatakan layakunan jamil ummati kaumun yahtaduna fi du'a ila ibadah, atau fi ibadah ila du'a, akan ada kelak dari umatku yang mereka berlebih-lebihan dalam ibadah dan du'a. Kalau berdua dia sampai lari dengan sekarang ada bahkan kalah pusi berlebih itu terlepas, karena ada yang sampai kepala yang itu luar biasa sampai berlebih dan berbagai macam bentuk-bentuk sampai dalam ibadah juga sebagian istikaf lain tidak di masjid atau tidak di masjid, padahal istikaf dalam Islam tidak ada kecuali di masjid. Bahkan Rasul tidak pernah kembali mengulangi menyepi atau sendirian di Gua Hira setelah di akademinya, tidak kedua kalinya, tidak ketiga kalinya. Dan sebagian mereka beribadah dengan berlebihan, demikian pula dalam doa. Maka karena ini termasuk menghaminkan doa inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka jika kami pun berpandangan bahwa tidak seorang ketika mengerahkan amin juga jangan atau berlebih-lebihan. Ya, seperti ketiga namanya anak wajar namanya anak mungkin simpan, namun orang bilang tidak sampai berarti namun juga tidak dia pelankan sampai sampingnya tidak dengar. Disebutkan sebagian ulama adza al-jah minimal namanya jahar itu didengar oleh orang yang dekatnya. Ya, adnajar al-jahar minimal suara yang disebut jahriyah adalah minimal didengar oleh orang yang di dekatnya. Terus kalau sudah ini berapa tentang amin, kemudian insya Allah kita mengkapi dan kita lanjutkan insya Allah itu tentang bacaan surat Rasulullah SAW setelah Al-Fatihah dan amin di pertemuan dan surat insya Allah Taala. Dan kita juga sedang berpertemuan kali ini untuk ada manfaatnya dan perubahan manajian untuk perubahan manajian juga dengan lain-lain dan tak perlu kawal dan berikut.